الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Lajeng pun kula badhe nerangne wong sing kena ora poso. Dadi enek wong ku sing wajib poso, enek sing haram poso, enek sing kena gak poso, ana sing apike poso, ngoten nggih. Niki kula pengen matur ya dihurute piye mangke iki. Dadi enek wong ku sing ora wajib poso. Tegese ora wajib poso iku kenek ora poso. Utawa basa liya uzure rukhsah kenek ora poso. Niki antara lain lunga. Lunga niku ndadekno wong kenek ora poso. Anane sing digarepno lunga teng mriki lunga sing adoh. Adoh niku tegese 80 kilo luwe. Nek kurang saka 80 kilo urung kena muka. Tapi nek wis 80 kilo luwe niki pun kalbu lunga sing dikarepno ten bab poso niki. Lah lunga sing dikarepno niki lunga sing ora dosa. Mungkin lunga wajib. Mungkin lunga sunat. Mungkin lunga mubah sing penting ora dosa. Tapi nek lunga sing dilarang, nek wong napa? Ape nyolong, ape nyopet, ape nglakoni dosa terus lunga, niki ora kena muka, ora oleh kemurahan. Sebab kemurahan niku urusane ora urusan sing ora dosa, padahal niku dosa. Lah sing dicarepno kena muka niki utawa lunga sing dadekno kena muka niki lunga sing dimulai sak durunge subuh. Kese ngeten gambarane kurang luwih. Ana uang lunga. Budale sak durunge subuh. Lungane 80 kilo luwih. Wong iku sekali metu saka desane nggih kula baleni. Metune sedurunge subuh lho nggih, metu saka desane sedurunge subuh, kene dina iku dhek ora poso. Utawa mungkin poso engko tengah-tengah moka kene. Lah niki mokae ora kena ngeli, ora kena wetenge lesu ngeli ora. Lah wis pokoke krana lungane niku senajan dhek kuat. Senajan toh dhek munggah poso ngono ora apa-apa. Iki kene ora poso. Jadi ora kudu gak kuat niku mboten ya. Dalam keadaan kuat, mung sing apik, dalam keadaan kuat aja muka, tapi mung muka kene. Lah nek kapan lungane iku mau sak gak jane subuh, dina iku ora kena muka. Dibar subuh budal. Lungane ya 80 kilo. Tapi bar subuh budal ya, dina niku ora kena muka. Dene bar iku asal diisik dianggep lunga, isik kena muka. Asal diujek dianggap lungo, ijek kena moka. Tegese ijek dianggap lungo niku nggih. Dhewe niate lungo iku mau manggon nek gere tujuane ora enek, ora luweh saka 3 dina uta. Dhewe sakmo enek wong. Dina Senin iki lungo. Niat lungo nang Jakarta. Dina Senin iki lungo nang Jakarta. Mbak pesawat sakmo nggih. Tekan Jakarta dina Senin iki. Budale sak durunge, sak badane subuh. Dina Senin iki ora kena moka. Sebab dina Senin iki dheweke budale sak durunge, sak badane subuh. Tegese sak badane kewajiban poso. Delok, nek kapan nek Jakarta iki mau niate ora suwe, tegese ora suwe, iki Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jum'ah wis balik. Nggih. Jum'ah wis balik. Iki selama nek Jakarta kena ora poso. Nggih. Selama nek Jakarta kena ora poso, balik ya ora poso sampai dheweke tekan omah malih. Tapi nek kapan niate nang Jakarta mau Senin nggih Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Sabtu lagi mulai. Niki berarti dhek nek nang Jakarta erek patang dina utuh diitung karo hari masuke. Mergo hari masuke Senin nggih diitung Selasa, Rebo, Kamis. Selasa, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu lagi mulai. Niki sekali masuk Jakarta wis ora kena. Wis ora kena napa? Moka. Niki padha karo surat kosor ge ngoten dadi. Enek wong nang Jakarta dina Senin, niate nang Jakarta ngantek dina Sabtu. Niki sekali masuk Jakarta wis ora kena kosor, ora kena jamak. Ora kok ngenteni sik engko nek patang dina lagi gak kena kosor, gak kena jamak mboten. Tapi oleh gak kena jamak niku mulai mlebu Jakarta. Ora kok ngenteni telung dina nang Jakarta. Lagi ora kena kosor, ora kena jamak mboten. Tapi tak baleni sekali mlebu nang Jakarta wis ora kena. Mergo dhewe niate nang Jakarta enek patang dina utuh. Patang dina utuh niku dilongi hari masuk karo sedene hari keluare. Lah semono kok iki niki tak baleni poso nggih ngoten. Poso nggih ngoten. Dadi asal iki nang Jakarta tur apa niku? Asal niate nang Jakarta iku kurang sangke patang dina utuh. Isek kena ora poso. Tapi nek wis patang dina utuh niate sekali mlebu nang Jakarta wis ora kena. Ora kena poso, ora kena muka maling. Kula atur iki tak bulan baleni mergo yo akeh sing salah paham ngoten. Akeh sing salah paham, tak baleni akeh sing salah paham. Rumangsane asal nang Jakarta durung telung dina utuh. Durung patang dina isek kena moka, isek kena kosor jamak. Senajan toh niate ape suwe mboten padha cah pondok. Iki cah pondok omahe adoh mlebu nang pondok. Nek kapan niate iku niat mondok ya, sekali masuk jenenge wis bocah pondok. Wis ora kena moka, wis ora kena kosor, ora kena jamak. Lah saiki sing dadi masalah saiki patang dina 80 iku piye to ngitunge? Mek sing normal nggih, ngalah nggih kok sakmo. Sing normal nggih. Sesudi. Sing normal nggih. Sekali jalan normal iki, karuan. Apa-apa? Pundi nggih? 80 kilo Surabaya Jombang 80 kilo. Utawa Semarang dan Budi Semarang ke Kamirosari nggih okay. Niku enek 80 kilo karuan niku sing dadi masalah saiki nek kapan enek uang bolak-balik wirawiri enek uang wirawiri tak umpama enek uang omahe wijang langitan nggih okay. Nyupir rutene Babat Lamongan. Sing Babat Lamongan niku jarake mung sekitar 17 kilo. Jadi anak uang jadi supir. Omahe Widang, Widang Melangitan itu sak lore Babat. Nyupir jurusane Babat Lamongan. Lah niki jelas dia itu apa wirawiri. Jadi teko Babat Lamongan balik meh, Babat Lamongan balik meh, Babat Lamongan balik meh. Sing jumlahe luwes sangka 80 kilo. Jadi dia jelas aku kok patang tangkep. Tak apa-apa. Jadi teko Babat Lamongan 17 balik 17 mana? Berarti pun seket. Apa? Balik mana? 17 mana? Balik mana? 17 mana? Berarti pun 108 balik mana? Jadi kira-kira enek 216 kilo kurang luwe. Ini patang sangkep kurang luwe enek 600. Ini 216 kilo. Yen iki cilik muka to, Dak? kula ngerteni ilmu kena moka. Dengan catatan, wong iku budale teko omae, teko wijang nang babat, metu sangka desa wijang, tumuju nang babat, kanthi niat patang tangkep, tur metune sak durunge subuh. Nggih, metune sak durunge subuh. Ya sama apa dengar enak wong gerobokan, gerobokan ini lak lore perwadadi nyupir, jurusannya budi jurusannya perwadadi ngubuk atau perwadadi Demak ya. Perwadadi Demak ini sekitar 40 kilo ini niatnya bolak balik ini cara pemahaman kula wong iku uga kenek moga kenek kosor dengan catatan persyaratan sing arek dipenuhi termasuk budale sak durunge subuh nggih to nggih budale sak durunge subuh niki nyuwun sewu nek arek kiai sing gak cocok monggo nggih to nggih nek arek kiai sing gak matuk monggo aku gak apa-apa tapi niku pendapat kula pemahaman kula ngoten nggih. Pemahaman kula ngoten. Tak bareni pemahaman kula ngoten. Lan iki nate kula napa? Melok Bahsul Masail dan sengsara nggih. Sengsara waktu niku kula sing dadi lajengane lan keputusane nggih ngeten iki kurang luwe. Keputusane ngeten iki kurang luwe. Sehingga kula wani muni ngono nggih sehingga kula wani muni ngono dene hakikate hukum sing pirsa Gusti Allah tapi secara teori kula saged matur ngoten niku cetek niku saged kula tenake la monggo niki nggih monggo kula boten nek sing apik ya aja kula tau matur nek sing kuat ya aja sing apik aja ora kaya iku tok wong luna iku sing apik ya aja moka, pancen moka iku kanggo sing sing rada abot. Kapan poso, nek kapan lunga biasa gak ora abot, ya ora usah moka. Tak bareni moka niku kanggo sing abot. Nek gak abot ya ora usah moka. Iki kanggo wong sing lunga. Nggih, kula kito niku sing sangkut paut karo wong sing lunga. Lene mana? Udure. Utawa kena emoga kerana loro. Loro ini sih dikarep no, ya loro kira-kira gue poso abot. Masalah abot ini sih ngerti wangi diri. Tak apa ini, masalah abot ini sih ngerti wangi diri. Ini tangki. Orang iso terus wang liya anu. Paling pol, sih gak ada wang sabot. Tapi dokter muni, ini gak waras-waras sih gue poso. Ini medeni sih gue poso, itu bakasan liya. Ini masalah abot yes. Itu sih ngerti alai dewe lah, ini kapan nenek uang loro kira-kira juga poso mati dokter muni, gue nek poso mati loh dia tak ngerti poso, mati tenang dosa ini eh, dosa kalau gak dosa wah tiangnya ini wafian jadi ngantek loro-loro dibetan ngantek mati, kendak ini jenis karam, kalau gak dosa ini hati-hati, ini jenis ibadah sing ngawur, ibadah sing gak anggur dasar. Lah, kena emoka niki jadi loro. Dan uang awan-awan loro, kena emoka. Jadi lawan kena. Lain kapan jadi loro berhal lah tadi. Niki rekod ini kita kerjain dia. Tapi saya loro niki sing sing bagian orang nak. Tapi saya sing jelas ni paling pol di loro sing kira-kira munggu itu kena tayamum, kena ngu tayamum kamu ngerti, jadi ini balik mengawai diri-diri atau keterangan dokter yang muni ini kudu ojo poso kali dokter yang kenalan, dokter Islam pun kalau balik-balik jadi, orang yang loro itu kena gak poso orang loro itu macam-macam mungkin loro ini mulai bengi bengi loro, nyantai subuh loro. Wong ini ki ora wajib niat poso. Mergo subuh dalam keadaan lorong. Enak uang beli waras. Neng pas subuh, artinya dulu sidut-sidut, masuk subuh, lorong. Waktu ini di lorong kewajiban, ingat, kosong. Lainnya kapan enak uang? Subuh waras, beli waras, subuh waras. Ya, wajib, ya kosong. Jadi kalau kita jelas ini, jadi wong loro itu kemek muka, wong loro itu kemek muka, itu jelas lah. Lah, awalnya mana kemek muka mana mungkin untuk wajib, yaitu wong tidak rekoko. Jadi ini bisa nih, bisa gitu. Jadi ini mau loro, tidak loro, ya sehat, meger-meger lah. Ini orang kuat, kosong. Ini sebuah kelompok wong sing ora. Ini namanya kelaturake wong sing gak kuat kosong. Emek wong ini digawe Gusti Allah sing ya enggak lah. Iya ora gak kuat kosong. Kita kadang-kadang emek wong tuh sehat tapi menang-menang terus wong ini ngomong gak kuat gak betah-betah. Ini enak ya ini. Jadi dia sebalik ngomongnya takwanya dewe-dewe loh. Ini orang itu terus kula matur ngene iki terus gedolanan. Kula betul betah ngeri. Ya sekarang gue urusanmu, aku orang itu jauh orang itu, anak-anak dari kau yang lu tenang ya, sebenarnya jauh pasti lu ragu-ragu. Tapi ini kalau jauh-jauh ya, ada muli kerana aku. Wah ini diterangkan tadi, anu kena deh. Gue lagi gak kuat ini, padahal jadi kuat ya, gue urusanmu karena bersiala. Wah namun ngerangnya apa enaknya. Jadi, lu sih bener-bener gak kuat, ini kena muka. Lah monggo gak kuat itu mungkin yo kene sebab kene apa? Gak kuat. Yo piye lo gak kuat? Kene buka nih. Tapi ini gak kuat itu mbok sebab apa? Lah ada kemungkinan gak kuat iki karena pirang-pirang sebab e. Iki enek wong wedok sing meteng. Nggih. Enek wong wedok sing meteng. Akhirnya contoh peteng ini orang kuat poso. Sehat jadi di ini karena peteng orang kuat poso. Orang kalau tidak berarti orang kuat. Sehat kalau ini tidak kuat poso. Kenek muka. Utawa kuatir kapan dia poso. Jadi keluron. Ya kenek muka. Termasuk orang itu ini juga ngeten. Jadi sehat kalau ini. Orang bakal dari orang horok. Sehat. Tapi karena nyusun, dia orang kuat poso, utawa kuat poso. Ini poso tenang, anaknya yang gak kuat, anaknya yang lorong. Bentuknya teniki, kena muka, bahkan dalam keadaan tertentu wajib muka. Orang kok terus, disitu kok ada susu? Gak. Begitu-begitu. Orang kok terus jalan keluar disitu kok ada susu? Gak. Kena dia muka. Luar dari kitab-kitab, jika gak no. Kali ini, wong meteng ini ku kena muka. Wong meteng ini ku kena muka. Lah, muka-muka sini ku terang kau ini, kabeh wajib kodok ya. Wajib gimana sih wajib kodok? Lu no, gak poso terus. Alah, enak gak poso. Lu wajib enak-enak, weh, kok ben wajib? Kodok. Loro terus gak poso, kok ben wajib? Kodok, orang gak wajib kodok. Termasuk ini uang meteng ini tidak poso, dia wajib. Kau tidak ada salah paham, wajib poso. Nah uang meteng ini dalam teori ada beberapa kemungkinan. Jadi kemungkinan ini ku tidak kuat, mau edwi, uang edwi, uang itu aku dewi tidak kuat. Aku tidak poso, aku tidak kuat, awakku tidak kuat. Jadi dia kena muka. Nomor loro. Aku gak kuat. Sejenak aku gak kuat. Bayiku loh dikuatin loh gue keluar. Yo kena muka. Karena aku kuat. Neng gue kuatir bayiku keluar. Dokter pun gak ngantai aku poso. Apa sih gue keguguran. Yo kena muka. Mung beda nih. Nek kapan kena bayi nih tok. Sejenak muka kena bayi nih tok. Nanti sejenak dikosok ono fitiae. Tapi nek kelono awake tidak kuat, dhewe gak kuat, utawa ya dhewe gak kuat, dhewe gak kuat, bayi uga katut gak kuat tegese marai keluar, niki dhewe wajibe mung kodhok tok ora ono gendang liyane utawa fitiah liyane. Tapi nek krono bayi nek tok iki wajib napa? Sesene kodhok ora gendange. Semua kawan ini kawan ini kata Nesbo ini kawan ini kata mungkin orang wedok ini gak kuat dan bayi ini kuat utawa bayi ini orang kuat, orang wedok ini orang kuat mbok ini orang kuat utawa apa? Bayi ini tak sih gak kuat orang wedok ini kuat kabeh ini gak sih no kemek muka anaknya, bedanya nek kapan kalau bayi tok awak kuat, kan bayi tok tidak kuat. Jadi wajib sekiranya wajib kodok nomor loro ni enak benda ni. Tapi nek ijek kasut awak tidak kuat, mungkin awak sendiri tidak kuat, atau awak sak bayi tidak kuat. Jadi orang ni embel-embel opo-opo, enak pun wajib kodok. Jadi kalau kita orang kok khusus bayi ini dewe yes, okay. Yes, bayi ini wang luar ya kono yes. Orang khusus nyusani bayi ini dewe gak nah termasuk perlu kulatuh lagi uji masalah meteng ya kono orang kudu meteng apa? Meteng karo bojone ya, meteng zina ya ini hukumnya yes. Orang kudu terus meteng sing halal niku boten tapi meteng sing haram iki yo kene hukume ora kok dibeda-beda lho lawan metenge meteng dosa iki gugur geger ora enak niki aja nek wis dadi bayi niku padha ae hukume kadang-kadang niku dibeda-beda lho sampe tok mati napa niku. Ada uang, jis, tak kata beliau. Ada uang, besok mati kerana ngelarani mana? Gimak, ngelarani mana kerana meteng-meteng halal mati sahid. Nek kapan meteng-meteng zino gak mati sahid? Oh, rah, kodawa mana sing ngelarani kerana wanhu mati kerana ngelarani mana? Jadi, cik meteng-meteng halal, meteng zino ia mati sahid, apa meneh sing gak meteng zina, ia mati, ia tambah mati sahid. Lha kok ngoten lah wong tua, aku dhewe ra roh, aku ora menok gawe ngono iku nek. Mati sahid kok gak iso ora aku. Lha kitab kono kula nggih muni ngono, dene wong-wong muni gak ngono monggo. Niki sing diterangno akeh lho nek kitab kula baleni muka krono gak kuat, gak kuat yang krono nyusomi utawa krono krono apa? Krono nyusomi utawa krono meteng lalu jalan mana jalan itu bentuk-bentuknya tadi ini anak wong sing gak kuat poso aku gak kuat poso goro-goro ngedot ya, ini kita ya orang roto, tapi enak jalan dia sih bener-bener ngedot, enak enak krono beta karena nyupir, karena jadi kuli, karena ini sebab-sebab kacah ngerti ini, sebab nyambut gawe akeh ngerti ini utama mungkin ini karena apa ya karena apa sudah ini jarak melayu olahraga, pelayan, para pelayan melayu akhirnya orang tua poso ini akhirnya orang tua poso. Jembar orang panas-panas di dalam-dalam sini. Pelayan, samurat pelayan, dikunci. Hukumnya meh bodoh. Hukumnya meh bodoh. Sini, asal di kilo-kilo, nek gak muka timbul mazorot, hukumnya muka kena. Sini itu bakas aneh. Sini, gawe pegat nguliku, dan ini bakas aneh. Bising, insyaallah, kalau terangkat ini. Tapi apa sih masalah muka kena bahkan dalam keadaan tertentu wajib Nah, termasuk perkara sing iki, niku nulungi wong utawa nulungi perkara sing timpane iku kudu lewat muka dhisik. Enek wong kelep, enek wong piye ngoten. Nyawane terancam, jenengan iso nulungi, lan iso nulungi jenengan kudu batal pasane, kudu muka. Iki muka padha. Ini muka padha. Jenengan bahkan dalam keadaan tertentu wajib. Nggih. Dalam keadaan tertentu wajib. Lalu ini, nggih. Bizin kula terake, nggih. Bizin kula terake. Kita barani nek masalah muka jelas, nek kena muka. Tapi masalah liyane iki perlu ada pembahasan dhewe lan muga-muga paham. Kita saged memahami kali sempurna. Butuhe awake dhewe iki cocok karo syariat. Ora kok ebut to entenge hukum iku sing penting, tapi cocoke mbek syariat iki sing pokok. Aboto nek gak cocok ya gak bener. Entenge nek cocok yo enak bagi-bagi. Isa enak-enak e. Perkara lak wis enteng, enak oleh dan jarang kepenak bagi. Kata-kata orang itu bisa enak orang gelem lah, bukan gelem. Awak itu jadi bisa nombor, bisa nerima sing tata cara hukum, bisa melakukan sing tata cara hukum. Lain amal kita ditambah sing Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam bis-shawab.